Pepe Mikey. Lari lari lari, kalau lihat Pepe Kaneki. Lari lari lari, lari ada Pepe Mikey. Lari lari lari, lari ada Pepe Kaneki. Ibu pada stres, otaknya kagak beres. Ngarep dirinya sama, sadar ini dunia nyata. Ngarep jadi Saitama, nembus limit manusia. Tapi langsung parno, pas disuruh nonton MMA. Gua coba ikutin latihan Saitama. Gua udah bisa, tapi kalian bilang ogah. Kenapa kalian so kuat di dunia nyata? Kalemnya percuma kalau badanmu gak diasa. Bau bawang, belum mandi. Lari lari lari, kalau lihat Pepe Mikey. Lari lari lari, kalau lihat Pepe Kaneki. Lari lari lari, lari ada Pepe Mikey. Lari lari lari, lari ada Pepe Kaneki. Kerjaan cuma nonton anim, tapi ngarep kuat tenang teriakan sin. Lagu hime hime dibuat musing, mandi kagak pernah pantesan bau pesing. Datang dia pacar deketin cosplay cantik, tapi selalu dapat cosplayer yang bertitit. Rela jadi cowboy, coba jadi kesatria. Ngarep dapat FN tapi gak pernah disapa. Bau bawang, belum mandi, lo begadang, cepet mati. Lari lari lari, kalau lihat Pepe Mikey. Lari lari lari, kalau lihat Pepe Kaneki. Lari lari lari, lari ada Pepe Mikey. Lari lari lari, lari ada Pepe Kaneki.